Syekh Salim bin Muhris mengatakan, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudaraku di jalan Allah, telah mengirim surat kepadaku saudaraku Ahmad Alfian Abu Amr Al-Indonesi dari negeri Indonesia, yang dia meminta kepadaku kalimah untuk pembukaan daurah yang akan diadakan oleh mereka dalam waktu dekat insyaallah, yaitu daurah Al-Imam Al-Muzani As-Salafiyah Al-Indonesia Rabi'ah, yakni daurah Salafiyah Imam Al-Muzani yang keempat, dan akan turut menyampaikan materi dalam daurah ini para masyayikh al-fudala jazahumullahu khairan, yaitu Syekh Abdul Ghani Uwaisad al-Jazairi hafizahullahu ta'ala, dan Syekh Zakaria bin Shu'aib al-Adani hafizahullahu ta'ala, dan Syekh Hafiz Al-Junaidi Al-Hashimi hafizahumullahu jami'an. Dan musyrifun terhadap daurah ini, para pembina daurah ini, yaitu saudara-saudara kita Luqman Ba'abduh dan Ruwaifi bin Sulaimi wa Ahmad Abu Amr. Dan al-akh yang menyampaikan surat kepadaku, ya, berkirim surat kepadaku adalah Ahmad Alfian Abu Amr Al-Indonesi. Naam. Ana penerjemah mengatakan benar, yang itu surat itu pertama kali ana layangkan pada 1 Muharram Jumat pekan lalu di sore hari, dan beliau pun menanggapinya, dan beberapa hari setelahnya beliau mengirim audio ini. Kita lanjutkan. Syekh Salim hafizahullah mengatakan, daurah ini biidznillahi ta'ala akan diadakan pada masa waktu, yaitu sejak tanggal 16 Muharram hingga 24 Muharram 1447 Hijriah, yang bertepatan dengan 12 hingga 20 Juli 2025. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan barakah pada daurah ini, serta dan memberikan barakah kepada para masyayikh yang menyampaikan materi pada daurah ini. Sesungguhnya demi Allah, daurah ini benar-benar merupakan kesempatan yang sangat besar. Maka aku berikan dorongan dan anjuran kepada saudara-saudaraku semuanya yang rekaman ini sampai kepada mereka. Aku berikan dorongan, aku berikan semangat untuk benar-benar mementingkan, untuk benar-benar mengupayakan bisa hadir di daurah yang agung dan mulia ini. Ini merupakan rihlah untuk talabul ilm. Rihlah untuk talabul ilm merupakan rihlah yang mubarakah biidznillahi ta'ala. Rihlah dalam rangka talabul ilm itu sangatlah penting. Kedudukannya sangat penting dalam agama Islam. Padanya terdapat pahala yang sangat besar. Rihlah seperti ini akan memberikan kesempatan kepada para thullabul ilm untuk mengenal, ya, sumber-sumber yang baru, sumber-sumber ilmu yang baru, dan untuk mengetahui kitab-kitab, ya, yang ditulis yang mungkin sebelumnya mereka belum mengetahuinya di tempat mereka yang asal, di tempat asal mereka berada. Maka dengan adanya daurah ini, mereka akan mengetahui masadir tersebut, sumber-sumber rujukan itu, dan akan mengetahui kitab-kitab baru yang ditulis yang belum pernah yang sebelumnya belum mereka ketahui di negeri asalnya. Kemudian yang kedua, melalui rihlah, maka para thullab, para penuntut ilmu akan mengetahui bagaimana mereka di lingkungan yang baru dan bagaimana mereka berinteraksi dengan orang yang beragam, serta mereka akan mendapatkan pemecahan problem, solusi dari problem-problem ilmiah yang mereka hadapi yang mungkin itu sulit bagi mereka. Maka dengan adanya daurah ini menjadi kesempatan untuk memecahkan problem-problem tersebut. Sebagaimana juga para ulama, di antara kebiasaan mereka adalah melakukan rihlah ke berbagai negeri. Yang ini mereka lakukan, yang ini merupakan kebiasaan mereka sejak zaman dahulu. Mendengar langsung dari para kibaril fuqaha, serta mengetahui, mendengar fatwa-fatwa dan pendapat-pendapat mereka. Demikian. Maka rihlah dan safar menuju atau mendatangi para ulama itu kedudukannya sangatlah penting. Padanya terdapat pahala yang besar sebagaimana disebutkan dalam banyak athar. Dan demikianlah para ulama, telah banyak dari mereka yang telah melakukan rihlah ke banyak negeri dalam rangka mencari ilmu, dalam rangka mengumpulkan ilmu. Dan aku akan sebutkan, atau kami akan sebutkan, ya, sebagian kecil dari rihlah-rihlah mubarakah tersebut. Yang pertama, Ad-Darimi rahimahullah meriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu an. Beliau mengatakan, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat, aku mengatakan kepada seorang dari kalangan Ansar, wahai fulan, marilah kita bertanya kepada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena mereka pada hari ini masih banyak. Yani beliau mengajak pria dari Ansar ini untuk mencari hadis, bertanya ilmu kepada para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka pria Ansar itu menanggapinya, wa ajaba lak ya Ibnu Abbas, aneh engkau ini wahai Ibnu Abbas, apakah engkau mengira bahwa umat akan butuh kepadamu sementara di tengah umat sekarang masih ada para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana kamu lihat? Maka Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma menjawab, maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan, maka pria itu pun meninggalkan itu, yakni tidak mau menuntut ilmu. Maka kata Ibnu Abbas, aku pun aqbaltu alal mas'alah. Aku mulai melakukan mas'alah, yakni bertanya kepada para sahabat mencari ilmu. Dan apabila sampai kepadaku sebuah hadis dari seseorang, maka aku pun mendatanginya. Walaupun dia sedang tidur siang. Ya. Maka aku gelar, ya, aku gelar selendangku, aku jadikan sebagai bantal. Aku tunggu dia di depan pintu hingga angin pun menerpa wajahku, ya, sehingga tanah itu mengenai wajahku, hingga dia, sahabat itu pun keluar dan melihat aku. Maka dia pun mengatakan, wahai sepupu Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada apa engkau datang kemari? Bukankah engkau bisa mengutus, mengirim utusan kepadaku sehingga aku pun akan datang kepadamu? Maka Ibnu Abbas, faakul, aku katakan, kata Ibnu Abbas, tidak, la, ana ahaku an atika, justru aku yang lebih pantas untuk datang kepadamu. Maka Ibnu Abbas pun bertanya, meminta kepada beliau hadis itu, bertanya tentang hadis tersebut. Maka Hingga akhirnya si pria Ansar tadi itu pun akhirnya datang kepadaku ketika umat sudah berkumpul padaku. Yani ketika beliau memang telah tampil sebagai seorang ahlul ilm, datanglah si pria Ansar ini tadi seraya mengatakan, "Ma hadzal fata aqal minni." Ya. Anak muda ini lebih berakal daripada aku. Ya, dulu aku enggak mau menuntut ilmu sehingga aku tetap seperti ini, sementara pemuda ini ya saat ini dibutuhkan oleh umat karena ilmunya. Sebagaimana pula Ahmad bin Abdullah bin Muhammad bin Aqil, bahwa dia mendengar sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu mengatakan bahwa telah sampai kepadaku sebuah hadis dari seseorang yang dia mendengarnya, seorang itu mendengarnya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka aku pun membeli seekor unta, lalu aku arahkan kendaraanku ini untuk rihlah, ya, untuk safar. Maka aku pun menempuh perjalanan menuju pria tersebut selama perjalanan 1 bulan. Hingga aku pun tiba di negeri Syam, yang ternyata itu adalah sahabat Abdullah bin Unais. Maka kata Jabir, aku katakan kepada penjaga pintu, sampaikan kepada beliau, ya, Abdullah bin Unais, bahwa Jabir menunggu anda di depan pintu. Yani meminta izin. Faqala, maka penunggu pintu itu pun mengatakan, yakni Ibnu Abdullah, Jabir bin Abdullah. Qultu na'am, ya, Jabir bin Abdullah. Maka Abdullah bin Unais pun segera keluar dengan membenahi pakaiannya. Lalu dia memeluk, ya, aku, dan aku pun memeluk dia, yakni saling bermu'anaqah. Faqultu, maka kata sahabat Jabir bin Abdullah, hadithan balagani anka, ada sebuah hadis yang sampai kepadamu dari engkau, bahwa engkau mendengarnya langsung dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu hadis tentang qisas. Aku khawatir aku akan mati, ya, atau engkau akan mati sebelum aku sempat mendengar hadis ini. Nah, qala, maka sahabat Abdullah bin Unais pun mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuhsyarun nas yaumal qiyamah uratan ghurla buhma, bahwa umat manusia ini akan dikumpulkan pada hari kiamat dalam keadaan uratan, tak berbaju, hurlan, tak bersunat, buhma, dalam keadaan buhma. Qulna, wama buhma, maka para sahabat bertanya, apa pengertian buhma itu ya Rasulullah? Qala, laisa ma'ahum syai', dia tidak membawa apa-apa. Kemudian Allah Ta'ala menyeru mereka, thumma yunadihim bisautin yasma'uhu man ba'uda kama yasma'uhu man qaruba. Allah menyeru mereka dengan suara yang didengar oleh yang jauh, orang yang jauh, sebagaimana didengar oleh orang yang dekat. Seraya Allah mengatakan, anal malik anad dayyan, wala yambagi li ahadin min ahli nar, tak boleh seorang pun dari penduduk neraka, ayat khulan nar, untuk dia masuk neraka, walahu inda ahadin min ahlil jannah haq, dalam keadaan dia punya hutang kepada seorang dari kalangan ahlul jannah, yakni ada kewajiban yang harus dia tunaikan kepada ahlul jannah, kepada salah seorang penduduk dari ahlul jannah, hatta aqussuhu minhu, sampai aku tegakkan qisas darinya. Wala yambagi li ahadin min ahlil jannah, dan tak boleh pula seorang pun dari penduduk surga, ayat khulal jannah, untuk masuk surga, wali ahadin min ahlin nar indahu haq, Nah, minhu. Dalam keadaan ada salah seorang penduduk neraka yang dia punya hak terhadapnya. Hatta al-latmah. Sampai walaupun satu pukulan, satu tempelengan. Maka harus ditegakkan qisas. Qala faqulna. Maka para sahabat bertanya, kaifa wa inna ma na'tillah uratan ghurla buhma. Bagaimana itu ya Rasulullah, sementara kami datang kepada Allah dalam keadaan uratan ghurla buhma, tak berbaju, tak bersunat, tak membawa apa-apa. Qala bil hasanati wassayyiat, yaitu qisas itu adalah dengan amal-amal kebaikan dan amal-amal kejelekan. Syekh Salim bin Muhriz mengatakan atsar ini sanadnya hasan yang terdapat di dalam musnad al-Imam Ahmad. Sebagaimana Al-Humaidi juga meriwayatkan dari Atha bin Abi Rabah, beliau mengatakan bahwa Abu Ayyub datang kepada Uqbah bin Amir yang sedang berada di Mesir untuk bertanya tentang sebuah hadis yang dia dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak tersisa seorang pun, yakni tidak ada seorang pun yang mendengar hadis itu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selain dia dan selain Uqbah, selain Abu Ayyub dan Uqbah. Falamma qadima ata manzila Maslama bin Makhlad al-Ansari. Maka ketika Abu Ayyub telah sampai ke Mesir, beliau mendatangi kediaman Maslama bin Makhlad al-Ansari yang dia kala itu adalah amir negeri Mesir. Lalu Abu Ayyub menyampaikan beritanya dan beliau pun terburu-buru menyampaikan beritanya, kepentingannya kepada Maslama. Maka beliau pun terburu-buru dan keluar menemuinya dan bermu'anaqah dengannya. Seraya Maslama mengatakan, ma ja'a bika ya Abu Ayyub, apa yang menyebabkan engkau datang kemari wahai Abu Ayyub? Qala hadisun, yakni karena sebuah hadis yang aku dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tidak ada seorang pun mendengarnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam selain aku dan selain Uqbah bin Amir. Maka mohon utuslah satu orang yang menunjukkan kepadaku pada rumah tempat tinggal dia. Qala faba'atha ma'ahu man yadulluhu ala manzili Uqbah. Maka Maslama bin Makhlad mengutus satu orang untuk menunjukkan Abu Ayyub ke rumah tempat tinggal Uqbah. Fa ukhbira Uqbah bihi. Maka disampaikanlah kepada Uqbah tentang kedatangan Abu Ayyub. Fa'ajjala fa kharaja ilaihi fa'anaqahu. Maka segera Abu Uqbah bin Amir menjumpai Abu Ayyub dan mereka pun keduanya saling bermu'anaqah. Wa qala ma ja'a bika ya Abu Ayyub, apa yang mendatangkan menyebabkan engkau datang kemari wahai Abu Ayyub? Qala, maka Abu Ayyub menjawab, hadisun, karena sebuah hadis yang aku dengar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dan tak tersisa seorang pun yang mendengarnya selain aku dan selain engkau, yaitu hadis tentang sitrul mu'min. Qala Uqbah, na'am. Kata Uqbah, iya, betul. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man satara mu'minan fid dunya ala khizyatin satarahullahu yaumal qiyamah. Bahwa aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa menutupi seorang mukmin di dunia ini tentang satu musibah, yakni satu aib, satu dosa, maka Allah akan menutupinya, menutupi aib dia pada hari kiamat. Maka selesai membaca hadis ini, Abu Ayyub pun segera mengatakan kepada Uqbah, sadaqta, kamu benar. Thumman saraf. Lalu Abu Ayyub pun berangkat pulang. Thumman sarafa Abu Ayyub ila rahilatihi. menuju ke kendaraannya. Faraqibaha raji'an ilal Madinah. Beliau kendarai kendaraan itu untuk kembali ke Madinah. Artinya hanya untuk kepentingan hadis ini saja. Untuk membenarkan, mencocokkan apa yang beliau dengar dengan yang didengar oleh sahabat Uqbah bin Amir. Fama adrakat hujaizatu Maslama bin Makhlad illa bi'arisi Mesir. Misr. Sehingga hanging cepatnya Abu Ayyub kembali, sehingga jaizah yang sudah disiapkan oleh Maslama bin Makhlad itu gak bisa menyusul Abu Ayyub. Yakni sudah kedahuluan pulang beliau. Hadis ini kata Syekh Salim Bamuhdis, wa hadha isnaduhu indal Humaydi wa isnaduhu sahih. Hadis ini ada diriwayatkan oleh Al-Humaydi dan sanadnya sahih. Demikian pula telah datang riwayat sebagaimana dalam Ibnu Majah dari Katsir bin Qais. Qala, aku pernah duduk bersama atau kepada di, atau di majelisnya Abu Darda di Masjid Damaskus. Tiba-tiba datang seorang pria kepada Abu Darda. Seraya dia mengatakan, wahai Abu Darda, aku datang kepadamu dari Madinah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani dari jauh, dari Madinah. Li haditsin balagani annaka tuhadditsu bihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebuah hadis yang sampai kepadaku bahwa engkau menyampaikan hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Abu Darda pun bertanya, "Fama jaa bika tijaratan?" Kamu datang bukan untuk berdagang? Qala la. Lalu Abu Darda bertanya lagi, "Wala jaa bika ghairuk?" Tidak pula engkau datang untuk yang lainnya? Qala la. Dijawab oleh pria itu, tidak. Maka Abu Darda kemudian mengatakan, fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa man salaka tariqan, barang siapa yang menempuh satu jalan, yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Yang di jalan itu dia menempuh, dia mencari ilmu, maka niscaya Allah akan mudahkan untuknya jalan menuju surga. Dan sungguh para malaikat itu benar-benar meletakkan sayap-sayapnya karena ridha kepada penuntut ilmu. Dan sungguh penuntut ilmu itu akan dimintakan ampun untuknya oleh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, bahkan sampai ikan yang di lautan. Dan sungguh keutamaan seorang alim di atas seorang abid ahli ibadah adalah seperti keutamaan bulan di atas semua bintang-bintang. Dan sungguh para ulama adalah pewaris para nabi. Dan para nabi tidaklah mewariskan dinar, tidak pula dirham. Hanyalah para nabi itu mewariskan ilmu. Maka barang siapa mengambilnya, maka dia telah mengambil bagian yang sangat besar. Hadis ini, kata beliau, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Al-Albani. Inilah asar-asar yang agung. Dengannya dikuatkan tekad untuk melakukan rihlah dalam talabul ilm. Maka aku anjurkan kepada saudara-saudaraku ya, yang mendengar hadis-hadis dan asar-asar ini, hendaknya dia meminta tolong kepada Allah untuk bisa melakukan safar ke negeri Indonesia. Yassarallahu lahumut tariq. Semoga Allah mudahkan jalan untuk mereka. Ya. Untuk melakukan safar ke negeri Indonesia dalam rangka menerima ilmu dari para masyayikh yang utama, yang mulia dalam rihlah yang mubarakah ini, di daurah yang mubarakah ini. Demikian pula di antara asar adalah riwayat dari Sa'id Ibn Musayyib. Beliau mengatakan, kuntu la asirul layali wal ayyam fi talabil hadithil wahid. Aku dulu melakukan ya, perjalanan berhari-hari dan bermalam-malam demi mencari satu hadis. Beliau rela melakukan perjalanan yang memakan waktu sekian banyak hari dan malam hanya karena demi mencari satu hadis. Ini terdapat dalam Tabaqat Al-Kubra. Lihatlah bagaimana dulu, yakni kondisi umat di masa dulu, di masa lalu, di zaman tersebut, dan bandingkan dengan kondisi pada hari ini, yang mana rihlah sangat mudah untuk dilakukan. Dan sebagaimana pula diriwayatkan oleh Ad-Darimi dari Abul Aliya Ar-Riyahi Rafi' bin Mihran, kata beliau, inna kunna nasma' ar-riwayah bil Basrah an ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam falam narda hatta raqibna ila al-Madinah fasami'naha min afwahihim. Kami dulu mendengar riwayat dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam di negeri Basrah, maka kami tidak ridha hingga kami menempuh perjalanan menuju Madinah agar kami bisa mendengar langsung dari lisan-lisan mereka, para sahabat itu. Enggak cukup jika mendengarnya di Basrah, tapi harus langsung mendengarnya dari lisan mereka, dari mulut mereka di Madinah. Masya Allah, kata Syekh Salim. Demikian pula terdapat dalam athar dari Yazid bin Harun, aku mengatakan kepada Hammad bin Zaid, wahai Abu Ismail, apakah Allah Ta'ala menyebutkan ashabul hadis di dalam Al-Quran? Maka beliau menjawab, naam, iya. Tidakkah engkau mendengar firman Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatun liyatafaqahu fid din waliyundhiru qawmahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Tidakkah berangkat dari setiap firqah dari mereka itu sekelompok orang dalam rangka bertafaqquh fid din, dan dalam rangka mereka memperingatkan umatnya, memperingatkan kaumnya apabila mereka kembali kepada kaumnya, la'allahum yahdharun, agar mereka waspada. Ayat ini pada semua orang yang melakukan rihlah dalam talabul ilm wal fiqh, kemudian kembali kepada kaumnya untuk mengajarkan ilmu. Ini ayat ini berlaku untuk siapa? Setiap yang melakukan rihlah dalam rangka talabul ilm wal fiqh, dan kemudian dia kembali kepada kaumnya mengajarkan ilmu kepada kaumnya. Ini sebagaimana dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabul Ilm karya Al-Khatib Al-Baghdadi. Demikian pula di antara asar adalah asar dari Abdullah bin Ahmad bin Hanbal. Beliau katakan, aku bertanya kepada ayahku tentang orang yang menuntut ilmu, apakah engkau memandang dia untuk tetap belajar pada satu orang, menulis darinya, yakni belajar pada satu orang, bermulazamah pada satu orang, ataukah engkau memandang untuk dia melakukan rihlah ke berbagai negeri yang di situ ada ilmu dan mendengar dari para ahlul ilm? Maka Imam Ahmad menjawab, yarhal, nam yaktub, hendaknya dia melakukan rihlah dan menulis dari ulama-ulama Kufi, ulama-ulama Basrah, ulama-ulama penduduk Madinah, Mekah, dan bertanya kepada para ulama, mendengar dari mereka. Demikian dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabul Ilm. Lalu asar juga dari Ibrahim bin Adham rahimahullah, beliau mengatakan, inna Allah Ta'ala yarfa'ul bala' an hadhil ummah birihlati ashabil hadis. Sesungguhnya Allah mengangkat bala, musibah dari umat ini dengan sebab rihlahnya para ashabul hadis. Demikian dalam kitab Ar-Rihlah fi Talabul Ilm. Demikian pula asar dari Asy-Sya'bi. Qala Asy-Sya'bi, "Law anna rajulan safara min aqsa Syam ila aqsa Yaman." Kalau seandainya seseorang melakukan safar dari ujung Syam hingga ujung Yaman, fa hafidha kalimatan tanfa'uhu fi ma yastaqbaluhu min umrih, lalu dia menghafal satu kata yang bermanfaat untuk masa depannya, ra'aitu safarahu la yadhi, aku memandang safar dia bukanlah safar yang sia-sia. Demikian dalam kitab Rihla fi Talabul Ilm. Demikian pula athar dari salaf, qala Busur bin Abdullah Al-Hadrami, in kuntu la arkabu ila al-Misr min ila Misr min al-Amsar fil hadithil wahid li asma'ahu. Kata Busur bin Abdullah, sungguh aku dulu benar-benar menempuh perjalanan ke salah satu kota dari kota-kota yang ada hanya demi satu hadis yang ingin aku dengar. Kata Syekh Salim, syuf undur, coba perhatikan, yasma hadithan wahidan, mendengar satu hadis saja, lalu thumma yarji ila biladih, lalu dia kembali ke negerinya hanya demi satu hadis saja. Dan terakhir kata Syekh Salim Ba Muhris adalah Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari mengatakan, aku berjumpa dengan lebih dari 1,000 orang, 1,000 guru dari Ahlul Hijaz, penduduk Hijaz, Irak, Syam, Mesir. Aku berjumpa dengan mereka kerat, berulang kali. Demikian pula berjumpa dengan penduduk Syam, Mesir, Jazair, yakni Jazirah. Jazirah, yakni daratan di antara dua sungai. Aku bertemu dengan mereka marratain, 2 kali. Lalu juga dengan penduduk Basrah, 4 kali. Dan negeri Hijaz, 6 kali. Dan aku tidak menghitung berapa kali aku masuk ke negeri Kufah, Baghdad, bersama para ahli hadis Khurasan. Yani menunjukkan rehlahnya beliau ke negeri-negeri tersebut yang tak jarang beliau lakukan berulang kali. Ini sebagaimana dalam kitab Siyar A'lami Nubala karya Al-Dhahabi. Oleh karena itu, wahai hamba-hamba Allah, betapa sangat butuhnya kita. Demi Allah, betapa sangat butuhnya kita untuk melaksanakan, menerapkan athar-athar ini. Hendaknya kita melakukan rihlah. Ya, yakni dalam kondisi yang sangat mudah di zaman ini. Ya, dalam kondisi sangat mudah melakukan rihlah di zaman ini. Dan tidak mengapa, saudara-saudaraku hendaknya menyambut, ya, dan mempersiapkan sambutan untuk para talabatul ilm, ya, dalam rihlah yang mubarakah pada daurah ini. Yakni ini nasihat beliau kepada para tuan rumah agar menyambut para talabatul ilm yang datang melakukan rihlah ke tempat daurah ini. Demi Allah, sesungguhnya ini bagi kita adalah perkara besar yang sangat bermanfaat untuk kita. Maka aku mengajak saudara-saudaraku semuanya, hendaknya mereka janganlah luput, ya, dari rihlah ini, agar mereka bisa mendapatkan kebaikan yang besar ini dan pahala yang besar. Barakallahu fikum jami'an. Ya, dan semoga Allah Ta'ala membantu, menolong saudara-saudara kami di Indonesia yang telah mengatur, ya, rihlah ini dan menjadikan ini semua termasuk dalam mizan hasanatihim. Demikianlah, walillahi walhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillah, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian terjemah dari al-kalimah al-iftitahiyah yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Al-Walid Salim bin Abdullah Ba Muhris hafizahullahu ta'ala. Semoga kalimat beliau bermanfaat untuk kita semua, dan semoga terjemah ini pula bisa membantu saudara-saudaraku sekalian memahami kalimat yang disampaikan oleh beliau, dan apabila ada yang salah atau kurang pada terjemahan ini, mohon kiranya untuk sudi menyampaikannya kepada penerjemah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.